Yang namanya Bang Kavi Kurnia sudah siap mau dihabisin kali sama Anda ya. Karena tapi kita lah marketing attack, ya udah serang aja beliau habis-habisan sore ini. Anda boleh SMS di 0816-924-924, boleh telepon juga di 6339160 atau 0810 pas FM kalau Anda di luar Jakarta. Ini bebas pulsa ya. Bang Kavi, tadi sudah ada penelpon. Ya, keduanya kayaknya sih lebih agak memilih bertahan ya, memperkuat pertahanannya daripada menyerang gitu, karena takutnya nanti ya bla bla bla tadi. Tapi seperti apa sih sebenarnya kalau itu bertahan? Apakah orang yang sering melakukan pertahanan tadi itu justru memancing kemalasan kita untuk berinovasi, sehingga justru nggak punya amunisi untuk menyerang? Atau kalaupun mau menyerang, amunisinya apa aja yang mesti disiapin? Bisa aja, mungkin ya, salah satu di antaranya adalah gini. Kan tadi kita bilang menyerang harus timing, oke? Okay? Nah, kalau kita satu-satunya kita mengetahui timing yang pas, berarti marketing intelligence kita harus bagus, gitu loh. Karena kita harus tahu situasi pasar yang sesungguhnya. Nah, kalau kita tidak tahu situasi yang pasar sesungguhnya, kita bagaimana mungkin menyerang pasar? Jadi, salah satu di antaranya adalah marketing intelligence. Itu tuh yang paling penting. Kalau kita marketing intelligence kita bagus, maka kita tahu timingnya yang pas. Itu satu, oke? Okay? Nah, dari amunisi itu kita harus tahu kelemahan musuh. Musuh tuh lemahnya di mana? Kadang-kadang kelemahan kita serang di kelemahannya itu. Jadi amunisi kita itu seringkali itu disesuaikan dengan kelemahan musuh. Hmm. Musuh tuh lemahnya apa gitu. Jadi umpamalah misalnya katakan, oke. Okay. Harga kita bisa menyerang dari sudut harga gitu loh misalnya. Umpama kalau itu adalah kelemahan dari ini gitu loh. Terus kemudian garansi misalnya kalau musuh kita cuma ngasih garansi 6 bulan, kita ngasih garansi 2 tahun misalnya. Ya. Seperti itu gitu loh. Aku stop dulu Bang, ada penelpon masuk ya. Pak Andreas, sore. Sore. Silakan. Selamat sore Pak Kavi. Selamat sore. Dengan Andreas ini dari Jakarta. Ya. Gimana Pak Kavi gini, kalau kita diserang, halo? Iya Pak. Tapi serangannya berbau monopoli. Seperti begini Pak Kavi, sekarang ini ATPM kendaraan bermotor itu mengeluarkan pelumas dengan brand sendiri dan tidak membolehkan brand lain masuk ke jaringan mereka. Apakah ini bisa kita juga bawa ke KTPU? Gitu aja Pak Kavi. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas. Ayo kagak ngerti hukumnya nih. Urusannya berat nih ke KPPU nih. Jadi, tapi setahu saya, yang saya tahu sebenarnya adalah begini. Kalau memang itu ada praktek-praktek yang unfair dan unjustice gitu ke monopoli, bisa silakan aja bawa ke KPPU, karena mungkin nanti di sana baru dievaluasi gitu loh, bahwa Anda punya kasus atau tidak sih gitu loh. Oke. Okay? Nah, cuman kan begini ya. Bisa aja perusahaan kendaraan bermotor mengharuskan bahwa olinya harus di ini. Tetapi kan setahu saya kalau soal ganti oli gitu loh, kita kan bisa bawa oli sendiri. Iya. Bisa bawa ganti oli sendiri. Dan kemudian juga kita kalau tidak suka dengan oli yang dipaksakan di bengkelnya, kita bisa juga aja menggunakan dan ganti oli di rumah atau di bengkel yang mungkin tidak mengharuskan kita untuk ganti oli dengan merek itu gitu loh. Oke. Okay. Jadi sebenarnya menurut saya sih masih oke-oke aja. Ya, tapi ini sebenarnya agak sedikit keluar ya dari tema kita marketing attack. Tadi udah sampai timing dan amunisi, tapi sebelum disambung lagi nih ada SMS cukup menarik nih dari Pak Saroji di Kendal ya. Strategi apa yang tepat dalam marketing attack? Apa perlu juga dengan taktik counter attack versi sepak bola? Atau strategi taktikus agar gesit dan bisa sukses? Lantas strategi Bang Kavi sendiri apa nih? Marketing versi kancil yang lihai atau bahkan punya Sally Yustiawati? Lagi terkenal banget nih. Akhirnya Sally keluar juga. Iya. Lu sih masing-masing Sally Bang, keluar lagi deh Sally-nya. Ntar datang lagi. Jauh-jauh deh. Taktik apa nih Bang? Taktik apa strateginya? Kalau saya sebagai pemain gitu ya, saya sebagai pemain gitu loh, saya sangat aktif di pasar gitu. Jadi setiap hari saya melakukan manuver di perusahaan saya gitu ya, saya aktif melakukan manuver. Apakah manuver itu menyerang atau manuver itu cuman bertahan gitu loh, tapi saya aktif melakukan itu gitu. Nah, strategi dan taktiknya apa? Tentu saja kita tentukan dengan situasi kondisi pasar gitu loh, dan kemudian kita juga harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi produk kita dan produksi musuh. Jadi strateginya bisa bermacam-macam dalam menyerang misalnya ya, contohlah menyerang gitu loh. Saya bisa menggunakan menyerang itu kitik-kitik terus kemudian kabur. Itu bisa kejadian seperti itu. Oke. Okay. Saya bisa melakukan strategi menyerang misalnya memporak-porandakan. Jadi saya memang saya cabik-cabik misalnya gitu, saya porak-porandakan. Itu adalah serangan yang sifatnya merusak gitu loh. Yeah. Tapi kalau kita belajar dari Perang Dunia Kedua gitu loh, seperti kenapa harus ada serangan gitu loh ya, yang dilakukan oleh Jenderal Patton terakhir itu, karena Jenderal Patton mengatakan bahwa di Normandy, serangan di Normandy itu, walaupun banyak dikritik orang, tapi itu adalah serangan yang harus dilakukan gitu loh. Serangan yang harus dilakukan, karena kalau enggak gitu loh, kemenangan itu tidak akan mungkin gitu loh. Jadi itu, walaupun itu ongkosnya sangat besar, but that's the only way. Itu caranya satu-satunya untuk memenangkan pertempuran waktu di Perang Dunia Kedua itu. Makanya terjadilah serangan di Normandy itu, di pantai Normandy. Jadi kita harus lihat gitu. Kalau saya kadang-kadang ya bermacam-macam, bisa kitik-kitik terus kemudian kabur gitu loh. Terus kemudian bisa saja menyerangkan, melakukan penyerangan yang sifatnya memporak-porandakan, melakukan penyerangan yang bersifat melumpuhkan. Bisa kejadian seperti itu. Jadi misalnya contoh yang kejadian seperti ini, ada dua pihak yang berkompetisi gitu loh. Ya. Pihak yang pertama ingin melumpuhkan pihak kedua. Apa yang dilakukan oleh pihak pertama? Pihak dia membeli semua produk pihak kedua yang ada di pasar. Dahsyat. Habis itu? Habis itu diisi sama produknya sendiri. Tapi karena terjadi kevakuman, maka produknya itu bisa jadi dalam serangan marketing attack itu macam-macam. Dan itu memang ada yang melakukan loh Bang ya. Diborong ya, semua itu ya ampun. Bukannya dilakukan, kejadian tiap hari. Saya ngalamin itu. Aduh kesian. Gua kira laku di pasar, ternyata dibeli pesaing ya. Balas. Oke baik, Mitra Bisnis jangan kemana-mana, kita masih break lagi. Masih ada dua sesi berikutnya, Anda boleh kirimkan SMS Anda di 0816 924 924.